الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita telah sampai pada pembahasan poin yang kedua dari kitab Al-Usul Tsalatsah, matan Al-Usul Tsalatsah. Ya, matan ini sebenarnya terdiri atas beberapa bagian. Yang bagian yang pertama menyebutkan empat hal yang wajib diketahui oleh setiap orang, yaitu al-ilm, wal-amal, wad-da'wah, was-sabr. Kemudian bagian kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, akan menyebutkan tiga poin yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya'lam rahimahullah, annahu yajibu ala kulli muslimin muslimah ta'allumu hadhil masail thalath wal-amlu bihin. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa akhadhnahu akhdha wabila. Itu bagian yang pertama telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak membiarkan kita kemudian ya, sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban, diciptakan kemudian ditinggalkan, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul, ya, mengirimkan para nabi dan rasul kepada manusia, dan rasul yang terakhir dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ya ilmu, untuk mengajarkan cara beribadah yang benar, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, wajib bagi kita untuk mengikuti ya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, jika ya kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yakni orang-orang pengikutnya Fir'aun dan para pengikutnya, jika mereka tidak mengikuti Nabi Musa kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat keras, maka bagaimana pula dengan ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka ya jika tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya, kata penulis atau pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan ya hukumannya lebih parah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita sampai pada poin kedua yang hendak disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-mas'alatu tsaniyah annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi. Ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk ya dipersekutukan dengan selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika kita berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil mas'alah muta'alliqah bi al-mas'alati al-ula, karena al-ula hiya bayan wujub ibadati Allah wa ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'na ash-shahadatain. Jadi masalah yang hendak kita bahas ini, masalah kedua ini terkait dengan masalah pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu masalah pertama menjelaskan tentang wajibnya beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika kita telah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kita, maka tentunya wajib bagi kita untuk mengikuti rasul tersebut. Wajib bagi kita untuk ya beribadah kepada Allah dengan tata cara sesuai dengan yang diajarkan oleh rasul tersebut, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin pertama itu sebenarnya ya adalah intisari dari makna syahadatain. Dari makna dua kalimat syahadat. Makna syahadati alla ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu ya wajibnya beribadah kepada Allah itu terkandung dalam kalimat syahadat yang pertama, sedangkan wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkandung pada kalimat syahadat yang kedua. Jadi tidak boleh bagi kita untuk ya kemudian tidak mengikuti ya, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan kemudian ya beragama dengan agama selain agama Islam, atau kemudian misalnya ya mengatakan bahwa syariat selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, atau ya apa-apa yang ideologi atau ya keyakinan yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau keyakinan dan ideologi yang lain itu kita meyakini lebih baik atau setara, maka ini merupakan ya kekufuran. Ini bentuk kita tidak ya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ya tidak sesuai dengan maksud diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sebuah kaidah yang ini sangat umum di syariat, sebuah kaidah yang sangat umum yang tidak hanya mencakup masalah akidah akan tapi juga mencakup masalah fikih, masalah adab, masalah akhlak dan seterusnya. Semua ya abwab al-Islam itu tercakup dalam kaidah ini. Ya. Dan merupakan wallahu a'lam, Anda tidak tahu mengapa kaidah ini ya tidak begitu banyak di bahas oleh para ulama, atau ini mungkin hanya karena Anda kurang baca saja. Akan tetapi kaidah yang akan Anda sebutkan itu adalah sebuah kaidah, yakni kaidah kulliyah, kaidah yang mencakup seluruh bab agama. Ya, kalau kita mengetahui ya al-qawaid al-khamsah al-kubra, lima kaidah yang besar, maka yang ini, kaidah ini ya seharusnya juga termasuk ya kaidah kubra. Yaitu apa? Yaitu sebuah kaidah bahwa maqasid yang ya maqasid yang dimiliki oleh mukallaf, oleh manusia, itu harus sama dengan maqasid yang diinginkan oleh syariat. Itu kaidahnya. Ya, secara umum bunyi kaidahnya demikian. Maqasid yang atau maksud yang dimiliki oleh mukallaf, oleh manusia, harus sama dengan maqasid atau maksud yang diinginkan, dimaksudkan oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka di antara contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti, ya, dipatuhi, ya. Kemudian wati'ullah wati'ur rasul, itu ya termasuk ya nas sharih bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk ya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti, ditaati, ya, didengarkan dan dilaksanakan ajaran-ajaran beliau. Maka ini maksud dari syariat. Maka kita sebagai manusia, sebagai mukallaf, harus sesuai, maksud kita harus sesuai, harus sama dengan maksud dari syariat ini. Yaitu apa? Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya ya kemudian mempelajari agama Islam tidak sesuai dengan maksud ya atau kita ya bermuamalah dengan ya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan maksud, ya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mewahyukan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis tersebut, tentunya Al-Qur'an dan juga hadis. Kalau kita tidak sesuai dengan maksud syariat ini, maka ya ini tertolak. Seperti misalnya ketika kita sebagaimana yang telah Ana sebutkan sebelumnya, seperti misalnya ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk sekedar mempelajarinya, ya, seperti orang-orang orientalis. Itu contoh bahwa maksud mereka tidak sama dengan maksud syariat. Ya. Maqasid mereka tidak sama seperti maqasid syariat. Atau orang munafikin, mereka ya salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang munafikin di zaman beliau bahkan mereka adalah makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri enggak pernah makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, ya, bahkan tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. maka mereka sholat, akan tetapi maksud mereka berbeda dengan maksud dari syariat. Ya, mereka sholat hanya untuk supaya mereka tidak ketahuan bahwa mereka orang kafir. Maka ini diantara bentuk ya tidak sesuainya kaidah mereka dengan atau maksud mereka dengan maksud syariat. Ya, demikian pula ini masalah kaidah ini diterapkan di masalah akidah, di masalah tauhid, di masalah nubuah. Ya, demikian pula diterapkan di masalah fikih tentunya. Ya, kita memiliki bidang ilmu maqasid syariah. Ya, seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ibadah puasa, puasa Ramadan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Semua puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Tidak ada puasa sunnah kemudian dari duha. Akan tetapi, ya, maksud mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, ya. Maka maksudnya adalah supaya kita menjadi orang bertakwa, kemudian ya kita melakukan amalan ibadah, kemudian kita dengan berpuasa tersebut ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin dan seterusnya. Ya, maka ini adalah maksud disyariatkannya puasa Ramadan. Akan tetapi kemudian ya, ketika seseorang ketika bulan Ramadan melakukan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi dari sejak ba'da subuh sampai qabla zuhur tidur. Ba'da zuhur salat ya sampai qabla asar tidur. Ba'da asar sampai qabla maghrib tidur lagi ya. Baru bangun nanti ketika jamnya sudah buka puasa. Maka ini ya semoga antum tidak demikian ya. Jadi maka ini menyelisih maksud syariat. Secara ibadah puasanya sah. Kalau kita bicara sah atau tidak, maka ibadahnya sah. Akan tapi apakah sesuai dengan maksud syariat? Tidak. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan antum tidur selama puasa antum tidur aja ya, apa namanya? Tidak demikian. Ya, tidak ada di syariat yang kemudian menyuruh kita demikian. Maka mengetahui maksud syariat adalah kunci supaya kita bisa benar-benar memahami agama, ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang munafikin. Contohnya orang liberal, ya. Contohnya orang liberal. Maka banyak contohnya, misalnya mereka mengatakan, ya, bahwa syariat Islam tidak sesuai dengan zaman, kemudian macam-macam ya, nikob, kerudung itu budaya Arab dan sebagainya. Ini termasuk selain jahil terhadap syariat, jahil juga terhadap maksud dari syariat. Baik. Makna syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wal mas'alatu tsaniyah. Annal ibadata idza khalatuha syirkun fa innaha la tuqbal. Li'annahu la budda an takuna al ibadah khalisatan liwajhillah azza wa jalla. Ya, jadi masalah yang pertama tadi bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua yaitu bahwa ibadah jika dicampuri oleh syirik. Ya, jika ibadah dicampuri oleh syirik, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita ya untuk beribadah dengan murni hanya untuk mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Faman 'abadallaha wa 'abada ma'ahu ghayrahu fa ibadatuhu batilah wa wujuduha ka'adamiha. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya tersebut akan menjadi ibadah yang batilah. Ya, wujudnya adanya seperti dengan tidak adanya. Ya, wujuduha ka'adamiha. Ya, ini biasa anda gunakan untuk ngecengin orang ya. Wujuduha ka'adamiha, wujuduhu ka'adamihi. Yaitu adanya sama seperti tidak adanya. Li'anna al-ibadah la tanfa'u illa ma'al ikhlasi wa tauhid fa'idha khalatuha syirkun fasadat. Karena ibadah itu tidak akan bermanfaat kecuali jika disertai dengan ikhlas. Dan kecuali jika disertai dengan tauhid. Jika sebuah kesyirikan mencampuri ibadah tersebut, maka dia akan menjadi ibadah yang fasid. Fasidah. Akan menjadi ibadah yang tidak sah. Ya, kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyraqta la yahbatanna a'maluk. Jika engkau berbuat kesyirikan maka amalanmu akan musnah. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, jadi kita dapatkan faedah di sini bahwa ibadah harus murni tanpa disertai kesyirikan. Kalau seandainya kita merenungkan, ya kalau ibadah misalnya sholat dicampuri syirik asghar saja, ibadah tersebut ya kemudian menjadi tidak sah. Ya, kalau misalnya kita sholat dicampuri syirik asghar seperti riya atau sum'ah, itu sudah cukup untuk membuat ibadah tersebut, sholat tersebut, atau puasa tersebut, atau sedekah tersebut menjadi batal, menjadi tidak berpahala, bahkan kita mendapatkan dosa karena riya dan sum'ah tersebut. Maka bagaimana kalau seseorang membarengi ibadahnya dengan syirik akbar? Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau seseorang membarengi ibadahnya dengan syirik asghar, maka yang batal hanyalah ya sholatnya tersebut, hanyalah ibadahnya tersebut. Ibadah yang lain, selama dia tidak menyampurinya juga dengan syirik asghar, maka enggak ikutan batal. Akan tapi kalau seseorang ya melakukan ibadah kemudian dia mencampurnya dengan syirik akbar, maka tidak hanya ibadah ini yang batal, akan tetapi ibadah-ibadah lainnya, seluruh ibadah lainnya juga batal. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita bacakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, kalau engkau berbuat kesyirikan yakni syirik akbar, maka amalanmu akan ya akan sirna wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wala takunanna minal khosirin, tidak hanya batal akan tetapi itu merupakan perbuatan dosa, dan kalau engkau melakukan perbuatan dosa syirik akbar, la takunanna minal khosirin, engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, na'udzubillah min dzalik. Kalau ini disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana pula dengan orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya dengan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan syirik akbar. Ya. Wa qala subhanahu walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum, maka semua apa yang mereka amalkan tersebut akan sirna, akan terhapus, akan sia-sia. Ya. Jadi kalau dalil sebelumnya khitabnya kandungan dalil sebelumnya adalah tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalil berikutnya adalah tentang amalan orang-orang, ya. Maka semuanya amalan seseorang, tidak peduli siapa dia, kalau dia membarengi amalannya tersebut dengan syirik akbar, maka amalannya tersebut akan terhapus. Fal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Maka ibadah itu tidak bisa disebut ibadah kecuali jika dibarengi dengan tauhid, sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kecuali jika dibarengi dengan taharah. Fa idza khalat asy-syirka fa idza khalat asy-syirku al-ibadata afsadaha. Ya, jika syirik akbar itu atau syirik asghar sama aja, ya, syirik akbar ataupun asghar, tentunya dengan perbedaan yang telah kita sebutkan tadi, syirik asghar hanya membuat batal ibadah yang dia lakukan bersama syirik asghar tersebut, tapi kalau syirik akbar ya menghapuskan seluruh amalannya. Ya, maka ketika sebuah kesyirikan mencampuri ibadah kemudian membuat ibadah tersebut batal menjadi fasid, kama anna taharata idza khala taharna naqidun min nawaqidil wudu afsadaha wa abtalaha. Itu sebagaimana taharah, ketika kemudian seseorang melakukan ya salah satu dari pembatal wudu, maka pembatal wudu tersebut akan membuat taharah tersebut batal. Yang kalau seseorang misalnya di kita asumsikan ada orang ngambil wudu tapi sambil ya buang angin, ya sambil buang angin, maka tentunya wudunya batal, tidak sah, ya walaupun dia melakukannya dengan sempurna, ya kemudian semua sunnahnya dilakukan, tidak sah, akan menjadi batal karena dia melakukan salah satu dari pembatal wudu. Maka demikian pula ketika seseorang melakukan ibadah kemudian dia melakukan syirik, ya, sebuah kesyirikan. Walihada yajma'u Allahu fi katsirin minal ayati bainal amri bi ibadatihi wan nahyi 'an syirki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam banyak ayat antara perintah untuk beribadah kepadanya dan larangan untuk berbuat syirik. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali. Wa qala wa ma umiru illa li'abdullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah sembari ya memurnikan amalan mereka dan sembari condong kepada kebenaran. Wa qala azza wa jal wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidaklah kami kirimkan seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali diwahyukan kepada dia, ya, kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, yakni kecuali Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaluhu ta'ala la ilaha illa ana fihi amran, ya, la ilaha illa ana di sini, ya, la ilaha illa ana, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, yakni kecuali Allah. Maka di sini ada dua hal, ya, yaitu apa, fihi nafyu syirki. Di sini ada penafian terhadap kesyirikan, la ilaha itu penafian terhadap kesyirikan, wa fihi itsbatul ibadah lillahi ta'ala, yaitu dalam firman Allah illa ana. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wastanibut taghut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya kami telah mengirimkan di setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan kepada kaumnya, beribadah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Qarana baina ibadatillahi wastinabit taghut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, mengkaitkan antara ibadah kepada Allah dengan menjauhi taghut. Lianna ibadatullahi la takunu ibadatan illa ma'ajtinabit taghut wa huwa syirk. Ya, karena beribadah kepada Allah itu tidak bisa disebut ibadah atau tidak akan dinilai sebagai ibadah kecuali dengan orang tersebut sambil menjauhi taghut, yakni menjauhi kesyirikan. Qala ta'ala fa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada al-urwatil wuthqa, kepada tali yang sangat kuat, la infisama laha, tidak akan terlepas atau tercerai-berai. Ya, fal imanu billahi la yakfi ila ma'al kufri bit taghut. Maka beriman kepada Allah tidak cukup kecuali dengan sambil kufur terhadap taghut. Wa illa fal musyrikuna yu'minuna billahi lakinnahum yusyrikuna bih. Ya. Kalau tidak, maka kita lihat keadaan orang-orang musyrik. Mereka itu beriman kepada Allah akan tetapi mereka juga berbuat kesyirikan kepadanya. Ya, umma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga sambil berbuat syirik. Ya. Tidaklah mereka beriman, tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu sambil merupakan musyrik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini mensifati orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan bahwa mereka beriman kepada Allah, na'am, tayyib. Akan tetapi di saat yang sama mereka juga berbuat kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwa ya, tidak boleh bagi kita untuk kemudian bersandar pada kita kan sudah beribadah kepada Allah. Ya, maka ya, kita kan sudah mengikrarkan bahwa kita ini muslim. Sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tidak boleh bagi kita untuk berpikir bahwa itu adalah ya kemudian kita terbebas dari kekufuran. Ya, hendaknya kita tidak berpikir demikian. Karena di dalam Islam ada juga yang namanya pembatal keislaman, nawaqidut tauhid, di antaranya adalah syirik. Ya, syirik akbar. Maka ketika seseorang walaupun dia telah bersyahadat akan tapi dia melakukan syirik akbar sembari dia sholat, tapi kemudian setelah sholat dia melakukan syirik akbar, maka Islamnya batal, ya, berbahaya. Bayyana subhanahu an 'indahum imanun billahi walakin yufsidunahu bisyirki wal 'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu punya iman kepada Allah, akan tetapi mereka merusak keimanan tersebut dengan kesyirikan, yakni syirik akbar wal 'iyadzu billah. Hadza ma'na qawli Syekh anna man 'abada Allah wa ata'a ar-rasul fa innahu la yusyrika wa innahu la yusyriku billahi syai'a. Karena Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Ya, ini adalah makna dari perkataan Syekh bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak boleh untuk berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Ya, karena Allah la yardha, karena Allah tidak ridha untuk ya disekutukan atau tidak ridha untuk seseorang itu kemudian berbuat syirik. Ya, fi ibadati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Prinsip ini kalau kita mau berhusnudzon ya kepada kaum muslimin tentunya, maka prinsip ini insyaallah kaum muslimin memahami bahwa kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Ya, akan tetapi yang banyak tidak dipahami oleh ya sebagian kaum muslimin adalah makna ibadah itu sendiri, ya. Makna ibadah itu sendiri. Kalau misalnya kita sudah memahami prinsip umum bahwa kita hanya boleh beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh mengarahkan ibadah kepada selain Allah, thayyib. Maka pertanyaan berikutnya adalah yang mana saja yang merupakan ibadah? Ya. Karena hanya dengan mengetahui prinsip umum tadi tanpa mengetahui mana saja yang merupakan ibadah, bisa jadi membuat seseorang ya, sudah tahu prinsip umum tadi, kaidah umum tadi, akan tetapi kemudian dia tetap terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa yang dilakukannya tersebut adalah merupakan ibadah. Ya. Dan nanti akan disebutkan oleh pencerah di sini contoh-contoh ya kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Maka bisa jadi karena mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa itu merupakan ibadah. Perbuatan itu merupakan ibadah. Sehingga kita ketika mereka mengarahkan kepada selain Allah, maka pada hakikatnya mereka mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama ya menegaskan, menjelaskan kepada kita dakwah akidah dan tauhid itu harus terperinci. Tidak cukup berhenti di prinsip umum, kaidah umum, akan tetapi juga harus menjelaskan mana saja yang merupakan ibadah, mana saja yang merupakan kesyirikan. Apakah melakukan ini adalah syirik, apakah melakukan ini adalah kufur, apakah melakukan ini adalah nifak, dan seterusnya. Ya, harus terperinci. Dan matan ini, ya insya Allah akan memerinci apa saja yang merupakan ibadah. Oleh karena itu, mengapa matan ini ya bagus sekali untuk bagi kita untuk belajar tauhid. Ya, supaya kita mengetahui mana saja yang merupakan ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbi azza wa jal qala Allah ta'ala ana aghna asyuraka yani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari Rabb yani Allah Subhanahu wa ta'ala yani ini hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ana aghna syuraka'i 'an syirk. Ya, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah ya dengan sesuatu yang lain, maka taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut. Ya, ini adalah hadis qudsi. Ya Allah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunaka qaumun yusalluna wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yukthiruna min dhalik wa yasumuna wa yahjuna lakinnahum yad'una al-atriha. Nah, ini sudah masuk, mulai masuk ke contoh kesyirikan ini, sudah mulai seru ya. Maka ada seseorang atau ada ya sekelompok orang kaum yusalluna wa yashhadun, mereka salat kemudian mereka juga bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Wa yukthiruna min dhalik, mereka memperbanyak sholatnya, ya berbanyak kalimat syahadat mereka, kalimat tauhid mereka, akan tetapi ya oh belum ya, mereka memperbanyak sholat, memperbanyak kalimat tauhid, kemudian mereka berpuasa, kemudian mereka melakukan ibadah haji, akan tetapi lakinnahum yada'una al-athriyah, akan tetapi mereka ya meminta kepada athriyah. Athriyah itu adalah ya makam yang dibangun ya untuk orang-orang kemudian beribadah di makam tersebut. Ya, mereka tentunya tidak merasa itu ibadah. Mereka melakukan ya nazar di makam tersebut. Mereka kemudian ya kalau misalnya ada hajat, mereka meletakkan sesuatu di makam tersebut. Kalau mereka punya hajat, mereka kemudian bisa jadi mengucapkan hajat tersebut di depan makamnya tersebut. Ya, mereka meyakini bahwa ini hanya sebagai ya syufa'ah. Ini hanya sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ibadah kata mereka. Akan tapi ini hanya menjadikan perantara yang kuanggap sebagai zat yang menciptakan dan memberikan rezeki dan mengatur alam semesta tetap Allah. Ana tidak sama sekali meyakini bahwa Syekh Fulan, Syekh Alan yang ada di kuburan ini, dia menciptakan alam semesta, memberikan kita rezeki. Tidak. Akan tapi dia adalah wali Allah, itu kata mereka. Sehingga kalau kita mengucapkan hajat kita kepada mereka, mereka akan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalau kita berdoa langsung kepada Allah. Ini pemikiran mereka, yakni syubhat mereka. Maka inilah yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini banyak terjadi di zaman beliau, ya, banyak terjadi di zaman beliau. Bahkan disebutkan di tanah Arab, di Hijaz, ya, dan di Najd juga, karena tanah Arab itu semenanjung Arabia itu banyak daerah, ya, ada Hijaz, ada Najd, Tihamah dan seterusnya, Ahsa dan seterusnya. Maka di zaman beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, banyak kesyirikan dalam bentuk ini, kuburan dibangun, kemudian dijadikan tempat ibadah, dijadikan athriyah, ya, dijadikan tempat ibadah. Mereka nazar di situ, menyembelih di situ, kalau punya hajat ke situ, enggak punya anak, mintanya ke situ, pengen rezeki, mintanya ke situ, ya, pengen kaya, mintanya ke situ, pengen jodoh, mintanya ke situ, ya, pengen istri lebih, mintanya ke situ. Nah, jadi inilah yang terjadi di zaman beliau. Dan para ulama juga menjelaskan, kalau tidak salah Syekh Al-Fauzan hafizahullah di salah satu durus beliau atau salah satu kitab beliau, ana lupa di mana, beliau menjelaskan, janganlah kita membayangkan bahwa di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak ada ulama selain beliau, ya. Banyak ulama di zaman beliau. Akan tetapi ya mereka ya tentunya ada yang berakidah lurus, akan tetapi ya dakwahnya tidak bisa jadi tidak terdengar atau tidak sampai ke kita. Atau ya mereka yang fokus ke nahwu, fokus ke fikih tanpa mendakwahkan akidah. Atau bahkan bisa jadi akidah mereka memang rusak. Walaupun mereka ulama dalam masalah nahwu, walaupun mereka ulama dalam masalah fikih, walaupun mereka ulama dalam masalah hadis misalnya, akan tapi akidah mereka ternyata malah membenarkan praktek-praktek tersebut. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ulama di zaman itu hanya ada satu, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak. Ya, akan tetapi tidak semua mendakwahkan. Ya, atau tidak, atau ada yang kita tidak tahu karena keterbatasan kita untuk mengetahui siapa saja yang merupakan ulama atau siapa saja yang mendakwahkan tauhid di zaman itu. Ya, jadi tidak boleh kita membayangkan yang namanya ulama di zaman itu hanya satu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak. Akan lebih banyak. Ya. Dan ini merupakan ya pelajaran bagi kita bahwa ya kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap masalah tauhid. Makanya yang ana jelaskan berkali-kali, jangan antum kemudian karena merasa antum misalnya khusus di nahwu, takhusus bidang spesialis antum di nahwu, misalnya kemudian antum ngajarin nahwu terus. Tidak, antum ajarkan tauhid, dakwahkan tauhid. Itulah ya pesan utama dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena umat butuh, umat lebih butuh tauhid daripada nahwu. Umat butuh nahwu juga kan, tapi jauh lebih butuh kepada tauhid. Jangan kemudian antum berpikir ana meremehkan nahwu, meremehkan fikih, tidak. Ya. Itu adalah bidang yang sangat penting juga untuk diketahui, dipelajari, dan diajarkan. Akan tetapi, mempelajari tauhid dan mengajarkan tauhid itu lebih penting. Karena itulah inti dakwah dan inti ajaran seluruh rasul, ya, seluruh anbiya. Maka di zaman beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sezaman dengan Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah, ya. Pada zaman itu dinasti Utsmaniyah masih berdiri. Dinasti Utsmaniyah menurut para ahli sejarah termasuk dinasti, kita tidak sebut mereka sebagai khilafah Utsmaniyah, khilafah tidak. Karena kalau pakai standar khilafah itu merupakan sesuatu yang kekuasaan yang mencakup seluruh kaum muslimin, tidak juga. Ya, dinasti Utsmaniyah tidak mencakup seluruh kaum muslimin di zaman itu. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Utsmaniyah itu banyak ya mendukung akidah-akidah yang batilah seperti ini. Ya, seperti misalnya Muhammad Al-Fatih atau Sulaiman Al-Qanuni. Ketika mereka sampai pada sebuah kota, misalnya Muhammad Al-Fatih dikisahkan ketika beliau sampai ke sebuah kota, masuk ke sebuah kota, maka beliau langsung mencari makam dari sahabat ini, makam dari kemudian dibangun, kemudian ya memfasilitasi orang-orang untuk datang ke makam itu, kemudian melakukan nazar, sembelihan dan seterusnya. Maka inilah yang terjadi pada saat itu, ya. Ini adalah kalau bisa dikatakan akidah Anda tidak berani mengatakan akidah resmi karena belum secara tegas mengatakan, belum pernah secara tegas membaca ada orang yang mengatakan demikian. Akan tetapi ini adalah akidah yang tersebar di dinasti tersebut. Ya, akidah nyembah kubur itu adalah akidah yang tersebar, banyak tersebar, paling tersebar di dinasti tersebut. Ya, jadi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa ya, tauhid harus selalu diajarkan. Tauhid harus selalu didakwahkan. Walaupun ya, harga yang harus dibayar adalah kita dicap yang aneh-aneh atau dianggap ya aneh-aneh. Akan tetapi ya, ini adalah sesuatu yang penting yang wajib untuk kita dakwahkan, tidak boleh bagi kita untuk kemudian meremehkannya. Wa ya'budun al-Hasan wal Husain. Mereka beribadah kepada, mereka menyembah Al-Hasan dan Al-Husain. Gimana contohnya? Contohnya gampang, seperti misalnya dilakukan oleh ya, orang-orang Syiah. Ketika mereka berdoa kepada Husain, misalnya, ya Husain, itu sudah merupakan mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Karena berdoa itu hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budun al-Badawi. Badawi ini adalah Sayyid Badawi, adalah seorang Syekh Sufi di Mesir, ya, Syekh Sufi di Mesir yang makamnya besar dibangun, kemudian orang-orang datang ke situ dan seterusnya. Wa fulanan wa alana wa istaghithuna bil amwat, mereka meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati. Haula'i ibadatuhum batilah, mereka itu ibadahnya batil. Li'annahum yusyrikuna billahi azza wa jal yakhlituna al ibadah bisyirk, karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jal, mereka mencampur ibadah dengan kesyirikan. Fa'amaluhum batil habid hatta yuwahhidullah azza wa jal wa yukhlisu lahu al ibadata wa yutruku ibadata ma siwa. Maka amalan mereka itu batil, sia-sia, terhapus, ya, sampai mereka beribadah kepada, sampai mereka mentauhidkan Allah azza wa jal dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah. Ya, ikhlas itu tidak hanya bermakna tulus. Ikhlas itu juga makna utamanya adalah mengarahkan hanya kepada Allah. Mengarahkan hanya kepada Allah, tidak hanya bermakna tulus, ya. Jadi kata ikhlas di bahasa Indonesia itu seolah-olah orang-orang memahaminya dengan makna tulus. Antum ngelakuin ini ikhlas enggak? Tulus enggak gitu ya. Jadi ada dua makna dari kata ikhlas. Yang pertama adalah ibadah tersebut diarahkan kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam melakukan ibadah tersebut, apakah disertai motivasi lain, motivasi duniawi atau motivasi hanya untuk meraih pahala dari Allah? Ini namanya tulus. Jadi ada dua aspek. Ibadahnya hanya diarahkan kepada Allah dan motivasi melakukan ibadah tersebut apakah untuk meraih pahala dari Allah atau untuk riya misalnya. Jadi ada dua aspek. Bisa jadi salah satu aspek tidak terpenuhi. So, contohnya orang yang beribadah, dia sholat kepada Allah, tetapi dia melakukannya karena ingin dipuji oleh orang. Maka ini dia ikhlas dalam makna pertama, ibadahnya diarahkan kepada Allah, akan tetapi dia tidak tulus, yakni dia tidak motivasi dia melakukan sholat tidak ingin meraih wajah Allah atau ya ingin melihat wajah Allah atau meraih pahala dari Allah, akan tetapi untuk meraih pujian dari orang. Jadi kalau itu salah satunya tidak terpenuhi, atau sebaliknya seseorang mengarahkan ya nazarnya kepada kuburan, kemudian dia benar-benar motivasinya ingin mengharapkan pahala dari Allah, tapi diarahkan kepada kuburan, gitu ya. Atau dia tawakalnya diarahkan kepada syekh di kuburan. Kemudian motivasi, Anda tulus ini. Ya, tidak ada sama sekali, tidak ingin pujian orang. Anda benar-benar ikhlas ketika ya meminta hajat kepada kuburan ini. Jadi ikhlas ketika tulus, yakni ini adalah kalau kita memahami ikhlas hanya dengan satu makna. Padahal ikhlas itu ada dua makna. Ya, ini beribadah hanya kepada Allah, diarahkan kepada Allah, dan motivasi ibadahnya harus hanya ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk motivasi yang lain, motivasi dunia yang tidak disyariatkan. Maka wa yukhlisu lahu al-ibadah, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan mereka meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Wa illa fa innahum laysu ala syai'. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka tidak ada di atas ya pondasi yang benar. Ya, fa yajibu tanbih li hadza. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Annallaha la yardha ayushrika ma'ahu fi ibadatihi ahadun kainan mangka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ya kalau kita menyekutukan ya dengan Allah sesuatu selain Allah, siapapun itu. La yardha subhanahu bi musyarakati ahadin mahmakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap ya penyekutuan ini. Li alla yakuna ahadun ana attakhidhu min al-awliya as-salihin at-tayyibin wat-tayyibin syufa'a. Ya, supaya ya tidak ada orang yang kemudian berkata, aku menjadikan wali ini, orang soleh ini yang ada di kuburan ini atau walaupun masih hidup gitu ya, sebagai syufa'a, sebagai perantara saja. Ana la'abudul asnam wal awsan, aku tidak menyembah berhala dan tidak menyembah awsan ya, tidak menyembah sesembahan-sesembahan atau misalnya tidak menyembah kuburan ini, tidak menyembah syekh ini, kama huwa fil jahiliyah. Ya, aku tidak menyembah berhala seperti zaman jahiliyah dulu. Ana attakhidhu haula syufa'a. Kata mereka, aku hanya menjadikan mereka sebagai syufa'a, perantara antara kami dengan Allah. Fanakululah, maka kita katakan kepada mereka, hadhihi maqalatul jahiliyah. Ini adalah perkataan orang jahil zaman dulu. Ya. Ini adalah perkataan ainus syirk. Yani ainul maqala, ainul maqalatihim, ini adalah secara zatnya memang sama, sawa, ya, sawa bisawa. Tidak ada bedanya. Ini adalah perkataan orang jahil zaman dulu. Ittakhadhuhum syufa'a indallah. Mereka menjadikan ini sebagai perantara doang. Ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, li'annahum salihuna wa awliya min awliyaillah. Wallahu la yardha bihadza. Karena mereka itu orang soleh dan mereka wali Allah, diyakini wali Allah, ya, sehingga mereka menjadikannya sebagai perantara, Allah tidak ridha terhadap praktik ini. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Qauluhu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bukan Allah tidak ridha bagi seseorang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al malakul muqarrab huwa afdalul malaika. Malaikat yang dekat dengan Allah itu adalah malaikat yang paling afdal. Seperti Jibril alaihissalam, wa hamalatil arsy wa man haulah, ya, para malaikat yang menopang arsy dan malaikat di sekitarnya, Ya, wal malaikat al-muqarrabuna min Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'a qurbil makani min Allah azza wa jalla wa qurbil ibadati wal makana 'inda Allah law asyrakahum ahadun ma'a Allah fil ibadah fa inna Allah la yarda bi ay yushraka ma'ahu malakun muqarrabun la nabiyyun mursal. Seandainya seseorang menyekutukan malaikat tersebut, ya, bersama Allah, ahadun ini berarti manusia, hum ini malaikat, ya. Lau asyrakahum ahadun, seandainya, ya, malaikat, seandainya seseorang itu berbuat kesyirikan, menyekutukan malaikat dengan Allah, menyekutukan Allah dengan malaikat, fil ibadah, dalam masalah ibadah kepada Allah, fa inna Allah la yardha, maka Allah tidak ridha untuk disekutukan, ya, dengan, baik itu dengan malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Isa, wa Nuh, wa Ibrahim, ulil azm. La yardha ayushraka ma'ahu ahadun law kana min afdhalil malaikah law kana min afdhalil bashar. Allah tidak ridha walaupun itu adalah malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling mulia dan manusia yang paling mulia. Fa huwa la yardha ayushraka ma'ahu ahadun minal malaikah wala minar rusul. Allah tidak ridha, ya, ketika disekutukan dengan malaikat ataupun dengan rasul. Fa kaifa bighairihim minal auliya'i wassalihin. Maka bagaimana dengan, ya, selain malaikat dan selain para rasul seperti misalnya para wali Allah dan orang-orang soleh. Fahuaidul malaikah wal rasul min babi awla la yardha Allahu bi isyrakihim ma'ahu fil ibadah. Maka selain para malaikat dan rasul, maka lebih-lebih lagi Allah lebih tidak ridha lagi. Ya. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umuna annahum yattakhidhun as-salihin wal awliya syufa'a 'inda Allahi liyuqarribuhum 'inda Allahi zulfa. Maka ini adalah bantahan kepada mereka yang mengklaim bahwa mereka menjadikan orang soleh dan wali Allah ini sebagai syufa'a, perantara di sisi Allah, sehingga mereka bisa mendekatkan, ya, kepada Allah, ya. Kama qala ahlul jahiliyah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini dalilnya bahwa orang jahiliyah mengatakan perkataan tersebut. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali kami hanya menjadikan mereka sebagai, ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sebagai syufa'a, perantara. Wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula'i la yakhluquna wa la yarzuquna wa la yamlikuna mautan la hayatan la nusyura. Orang-orang jahiliyah mereka, ya, meyakini bahwa, ya, sesembahan-sesembahan mereka itu tidak menciptakan apapun, tidak memberikan rezeki apapun kepada siapapun dan tidak memiliki, ya, kematian, kehidupan dan kebangkitan, tidak semuanya, ya, semuanya tidak bisa dilakukan oleh sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka meyakini tersebut. Wa inna ma qasduhum at-tawassul indallahi azza wajalla. Akan tapi yang mereka inginkan hanyalah, yang mereka maksudkan adalah tawassul indallah. Yani mencari perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang maksud, ya, maqasid dari seorang hamba harus sama dengan maqasid dari syariat. Ya. Maqasid dari seorang hamba harus sama dengan maqasid dari syariat. Kalau misalnya seseorang melakukan sebuah amalan, kemudian dia niatnya baik akan tetapi amalan yang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ditetapkan sebagai merupakan kesyirikan, maka, ya, maqasid dari orang tersebut tidak teranggap karena berbeda dengan maqasid dari syariah. Walidzalika sarafu lahum syai'an minal ibadah taqarruban ilaihim. Oleh karena itu mereka memalingkan ibadah, ya, kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Zabahu lil kubur. Mereka menyembelih kepada kuburan. Wa nadharu lil kubur. Mereka bernazar kepada kuburan. Wastaghathu wa hatafu bil amwat. Mereka meminta perlindungan dan kemudian mereka memuji-muji, ya, orang mati. Ya, jadi ini bentuk ibadah diarahkan kepada selain Allah. Ya, mereka datang ke kuburan kemudian berkata, Syekh, ana bernazar kalau misalnya ana lulus ujian maka nanti ana nyembelih ayam di sini atau nyembelih kambing di sini dan seterusnya. Maka ini bernazar kepada kuburan. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya bahwa Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan apapun, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Ini masih panjang ya, insyaallah. Jadi la yardallahu bi musyarakati ahadin kainan man kana. Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa hadza sharihun fil Qur'ani was sunnah. Ini adalah hal yang tegas yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lakin liman ya'qilu wa yatadabbar wa yanbidzul taqlid al-a'ma wa at'allul batil wa yatanabbah li nafsi. Akan tetapi walaupun ini disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini hanya bagi orang yang berakal dan mentadabburi Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ya membuang taklid buta kepada syekhnya, ya, wa ta'allul batil, kemudian mencari alasan yang batil, cari-cari alasan pembenaran terhadap amalannya tersebut, wa yatanabbah li nafsihi, dan dia ya dia sadar, dia aware terhadap dirinya sendiri bahwa oh ya, ini amalan ana ternyata tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di Quran dan hadis, ya. Ini namanya ya tanabbah li nafsihi. Dia sadar bahwa amalan ana berarti tidak sesuai. Ya, ini namanya orang yang sadar. Wa dalilu ala anna Allah la yardha ayusyraka ma'ahu ahadun kaina man kana qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada almasajid hiya buyutullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Wa hiyal mawatin almu'addah lis-shalah. Itu adalah tempat yang disiapkan untuk sholat. Wahiya ahabbul biqa' ila Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wahiya buyutun adzinallahu at-turfa' wa yuzkar fiha ismu. Dan ia adalah ya rumah yang Allah izinkan untuk dibangun dan disebutkan di dalamnya nama Allah. Yajibu an takuna hadhihi masajid mawatinan li ibadatillahi wahdahu la yahdathu fiha syai'un li ghairillah. Wajib bagi masjid tersebut, ya, wajib bagi masjid-masjid, ya, untuk menjadi tempat untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak terjadi di dalamnya sama sekali ibadah kepada selain Allah. Fala yubna 'alaiha al-qubur wa al-atriha. Maka tidak boleh dibangun kuburan dan ya atriha, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, kuburan yang dibangun, makam yang dibangun, ya, untuk dijadikan tempat untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukannya, wa akhbara anna hadha huwa fi'lul yahud wan nasara, dan mengabarkan bahwa ini adalah ya perbuatan amalan orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana an dzalik fi akhir hayati. Melarang kita untuk melakukannya di akhir hayat beliau. Wa huwa fi sakaratil maut alaihi salatu wasallam biqauli. Dan beliau pada saat itu sedang sakaratul maut. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura masajid. Hadza yakuluhu wa huwa fi siyakil maut." Sesungguhnya ya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan sebagai masajid, tempat beribadah. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut. "Ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum 'an dzalik." Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Fal masajid yajib an tutahhar min athar syirk wal wathaniyah. Maka masjid wajib untuk dibersihkan dari ya dari sisa-sisa kesyirikan dan sisa-sisa wathaniyah, sisa-sisa agama kesyirikan. Wa alla tuqama 'alal quburi ay aw yudfana fiha al amwatu ba'da bina'iha bal takun mawatin ibadatillah wahda. Ya, tidak boleh dibangun di atasnya, di dalamnya kuburan, dan tidak boleh dimakamkan di dalamnya orang mati ya setelah dibangun masjid tersebut. Akan tetapi masjid tersebut harus menjadi tempat beribadah hanya kepada Allah, tuqamu fiha shalah, ya, ditegakkan di dalamnya sholat. Wa yuzkaru fiha ismullah, disebutkan di dalam masjid tersebut nama Allah. Wa yutla fiha al-Qur'an, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Wa tuqamu fihi durusun nafi'ah, diadakan di dalamnya ya durus nafi'ah, kajian-kajian yang bermanfaat. Wa ya'taqu fiha lil ibadah hadhihi ya wadhifatul masajid. Kemudian orang-orang i'tikaf di dalamnya untuk melakukan ibadah, inilah ya seharusnya masjid itu dimakmurkan, ya. Seharusnya masjid itu dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Amma an tuqama fiha awthan tu'badu min dunillahi fa hadhihi laysat masajid. Adapun kalau misalnya di dalamnya dibangun kemudian kuburan atau sesembahan ya yang diibadahi selain Allah, maka ini bukanlah masjid. Hadhi masyahid, itu bukan masajid akan tapi masyahid. Masyahid itu adalah sama seperti atrihah, mirip maknanya. Masyahid adalah tempat yang dibangun oleh orang untuk beribadah kepada selain Allah, di situ biasanya kuburan orang soleh. Ya, hadhi masyahidu syirkin, ini adalah ya, tempat kesyirikan. Wa in sammaha ahluha anha masajid, walaupun orang-orang menyebutnya sebagai masjid. Wa annal masajid lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya masjid itu hanya milik Allah. Aila li ghairi, yakni tidak untuk selain Allah. Wa annal masajid hiya mahallu istima'in nasi wa talakihim. Dan karena masjid itu adalah tempatnya berkumpulnya manusia dan tempatnya bertemunya mereka. Fa yajibu an takuna tahiratan min asyirk wal bid'ah wal khurafat. Maka wajib untuk suci dari kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Karena manusia itu telaqauna fiha al-ilma wal ibadah, karena manusia itu mereka ya meraih ilmu ya, mendapatkan ilmu di situ, melakukan ibadah di situ. Fa idza wajadu fil masajid syai'an min asyirki wal khurafat ta'atharu bidzalik wa nasabu fil ard. Kalau seandainya mereka temukan di dalam masjid itu sesuatu merupakan kesyirikan atau khurafat, maka mereka akan terpengaruh dengan hal tersebut, kemudian mereka akan menyebarkannya di luar masjid. Fayajibu an takuna al-masajid mutahharah min asyirki. Maka wajib ya bagi masjid untuk disucikan dari kesyirikan, dibersihkan dari kesyirikan. Wa azamuha al-masjidul haram kama amara Allah jalla wa ala bitathhiri. Ya, dan masjid yang paling mulia, yang paling agung itu adalah al-masjidul haram sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk menyucikan Al-Masjidul Haram dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imina war ruk'is sujud." Ya, kami telah berikan kepada Ibrahim tempat untuk Baitullah dan ya sembari mengatakan kepada Ibrahim, janganlah engkau berbuat kesyirikan sama sekali di tempat ini, wa tahhir baiti ya dan sucikanlah rumahku ini lit ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beribadah, sholat, ruku' sujud dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Tahhirhum min madza? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyucikan rumah Allah. Menyucikan dari apa? Tahhirhum min asyirki wal bid'ah wal khurafati kama annahu aidan yutahhir kama annahu aidan yutahhar min an-najasati wal qudura. Sebagaimana ya maksudnya adalah menyucikan dari kesyirikan, bid'ah, khurafat, sebagaimana juga disucikan dari benda-benda najis dan kotoran. Maka ini kaidah yang penting, makna dari ya menyucikan masjid, Masjidil Haram, dan menyucikan masjid-masjid selain Masjidil Haram, ya kalau itu diperintahkan untuk Baitullah Masjidil Haram, maka ini juga untuk masjid-masjid selainnya juga. Ya, maka yang dimaksud adalah menyucikan dari dua jenis kotoran. Kotoran maknawi dan kotoran hissi. Kotoran maknawi yakni kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan kotoran hissi yakni benda-benda najis dan kotoran seperti pada umumnya. Wa qaluhu ta'ala la tad'u la nahiyah wa tad'u fi'l mudhari' majzum bila nahiyah wa 'alamat jazmi hadzun nur li'anna aslahu tad'una fa dakhala 'ainul jazm wa huwa lan nahiyah. Ya, di sini paragraf ini membicarakan tentang nahwu, dan tentang intinya adalah bermakna janganlah kalian menyeru. Ya. Ini la nahiya untuk melarang, ini tada'u, ini ya majzum dan seterusnya, ini tidak ana bahas di kajian ini, ya. Fala tada'u ayyuhan nas ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Ya, la tastaghithu bi ahadin ma'allah. Janganlah kalian istighatsah kepada selain Allah. Ya, janganlah kalian istighosah kepada selain Allah dan juga kepada Allah, itu juga enggak boleh, ya. Harus hanya kepada Allah. Kayyakula ya Allah ya Muhammad. Seperti misalnya ketika seseorang ya menyeru ya Allah ya Muhammad, ini enggak boleh, ya. walaupun menyebutkan ya Allah, akan tapi enggak boleh kemudian diikuti dengan ya Muhammad atau ya ya Allah, ya Abdul Qadir, tidak boleh. Atau ya kul ya Abdul Qadir, ya Muhammad. Ini lebih tidak boleh lagi, ya. Bahkan tidak menyebutkan ya Allah. Ala kulli hal, kesemuanya adalah merupakan syirikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ma asbah dzalik, atau bentuk penyeruan yang lain. Fa inna Allah la yardha bidzalika wa la yaqbalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap praktek ini dan tidak menerima amalan ini. Wa qaluhu ta'ala ahadan nakira fi siyakin nahyi fata'umma kullu ahadin la yastathna ahadun la malakun muqarrabun la nabiyyun mursalun wala sunamun wala wasanun wala qabrun la syaikhun wala waliyyun wala hayyun la maitun kainan man kana. Yang dimaksud ahadan di sini fala tad'u ma Allahi ahadan nakira. Maka ini mencakup seluruh ya yang selain Allah, umum, bermakna umum, tidak mempedulikan apakah dia adalah malaikat ataupun nabi ataupun sesembahan berhala, ya, atau sesembahan atau kuburan atau syekh atau wali atau orang hidup atau orang mati, apapun itu, ya, tidak boleh diseru selain Allah. Selama itu selain Allah tidak boleh diseru, kita hanya menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ta'ummu kullaman du'a min dunillah. Maka ini mencakup seluruh apa yang diseru selain Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Bersama Allah. Walaupun bersama Allah tidak boleh. Apalagi hanya menyeru kepada selain Allah tersebut. Lebih tidak boleh. Fadallat hadhil ayah ala anna al-ibadat la tanfa' illa ma'at tawhid. Wa annaha idha khalat hasyirku fa innaha tabtul. Wa takunu bobalan ala sahibiha. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak bermanfaat kecuali dengan tauhid. Dan bahwa jika ada kesyirikan yang mencampuri ibadah tersebut, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang batilah dan akan menjadi bencana bagi pelakunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah yajibu an tubna bi niyatin khalisah, la yakunu al-qasdu min bina'iha ar-riya' wa sum'ah wa takhlid ya adz-dzikr wa takhlid adz-dzikr. Kama yaqulun wa takunu atharan islamiyyah hadha kulluhu batil." Ya, wajib bagi kita untuk membangun masjid dengan niat yang bersih, niat yang ikhlas. Tidak boleh tujuan kita membangun masjid itu untuk riya atau sum'ah, mendapat pujian dari orang lain. Masya Allah, si fulan dermawan sekali, ya, bangun masjid sangat besar gitu ya. Ini riya dan sum'ah. Wa takhlid adz-dzikr, atau untuk ya membuat namanya dikenang sepanjang masa. Ya, ini tidak boleh. Membuat namanya dikenang, agar ingin namanya dikenang sepanjang masa. Ya. Apalagi kemudian misalnya dia bubuhkan namanya di dinding masjid, masjid ini dibangun oleh ini dan seterusnya. Atau masjid ini dinamai dengan dirinya sendiri. Kalau orang lain yang menamainya atau orang lain yang menuliskannya, tapi kita tidak sama sekali mengharapkan hal itu, tidak masalah. Ya. Akan tetapi, dan tentunya lebih baik kalau kita mengatakan, ya, jangan namai dengan nama anak atau jangan bubuhkan nama anak. Itu lebih baik. Akan tetapi, kalau kita sendiri yang menginginkan hal tersebut, maka ini berarti kita menginginkan takhlid dan zikr. Ingin nama kita dikenang, gitu ya. Maka ini adalah contoh niat yang buruk. Wa takunu atharan islamiyyah hadza kullu batil. Atau ya, seseorang membangun masjid, ya, penguasa membangun masjid dalam rangka supaya ini menjadi ya bukti peninggalan atau bukti pengaruh Islam di zamannya, ya, maka ini tujuan selain tujuan beribadah kepada Allah, ini tidak boleh. Al-masajid tubna lil ibadah. Masjid itu dibangun untuk ibadah. Wa biqasdil ibadah wa takunu niyyah fiha khalisah lillahi azza wa jal. Dan untuk ya beribadah dan untuk hanya untuk meraih pahala dari Allah. Wa aidan tubna min kasbin thayyib, ya. Demikian pula masjid itu dibangun di atas ya penghasilan yang baik. La tubna min kasbin haram li'annaha lillahi azza wa jal. Tidak boleh dibangun di atas ya, penghasilan yang haram atau dibangun dengan penghasilan yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiba. Ya, tidak, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini kalau dilihat dari di sini kurungnya soalnya ini adalah ayat tapi ini adalah hadis ya. Fa tubnal masajid min nafaqatin halal. Ya, maka masjid itu harus dibangun di atas nafkah yang halal. Wa takunu niyyatu baniha khalisatan liwajhillahi azza wajalla. Dan niat orang yang membangunnya harus ikhlas hanya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. La yuridu min binaihi madahan minan nas. Tidak menginginkan dari ya dia membangun masjid tersebut untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dia tidak menginginkan hal itu. Au takhlidan li dzikri. Atau supaya namanya dikenang. Supaya namanya abadi, dikenang sepanjang masa. Ya, pembangun masjid pertama di daerah ini misalnya atau dan seterusnya, ini tidak boleh memiliki niat seperti itu. Auriyaan aw sum'ah fa inna bina'al masajid ibadah wal ibadah yajib an takuna khalisatan lillahi azza wajal. Karena apa? Tidak boleh melakukan atau tidak boleh memiliki niat-niat yang ini yang kita contohkan tadi atau yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan tadi. Karena membangun masjid itu adalah ibadah dan ibadah hanya wajib ya. Ibadah itu hanya wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akhir dari kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di poin yang ketiga tentang masalah al-wala' wal bara'. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.